permohonan dengan lisan, dan doa ibadah adalah permohonan dalam bentuk ibadah-ibadah yang umum seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Jadi sholat dalam arti secara bahasa adalah doa. Kenapa ada makanya sholat itu doa? Ya memang di dalam sepanjang isi bacaan dan rangkaian ritual sholat itu merupakan isinya secara global adalah doa, permohonan kepada Allah, pujian dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengertian secara agama atau terminologi secara istilahi agak salat adalah yaitu ibadatun zatu aqwalin af'alin makhsusatin. Salat dalam pendisinya secara syar'i adalah yaitu ibadah yang memiliki diungkapkan dalam bentuk yang dilaksanakan berupa perkataan dan perbuatan. Perkataan ada bacaan-bacaan, perbuatan ada rukuk, sujud, i'tidal dan seterusnya. Makhsusa tertentu. Jadi bukan asal mengungkapkan ungkapan bacaan, tapi ada bacaan-bacaan yang tertentu, khusus. Kemudian perbuatan bukan asal melakukan perbuatan, tapi adalah perbuatan-perbuatan khusus yang ditentukan dalam ritual sholat tersebut. Muftahatun bitakbir, yang mana sholat tersebut dibuka dengan takbir. Bukan dengan takbir, muktatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Nah, itu definisi sholat secara syar'i adalah ibadah yang dilakukan dengan berupa ucapan-ucapan dan juga perbuatan-perbuatan yang khusus. Ini tertentu, bukan perbuatan perkataan umum. Kemudian dia dibuka dengan takbir dan itu dengan salam. Itu definisi daripada sholat secara syar'i. Jadi makanya tidak setiap perkataan dianggap sholat, juga tidak setiap perbuatan dianggap sholat. Di sini terbantahkan anggapan atau pemahaman sebagian orang bahwa sholat itu adalah cukup mengingat saja, seperti mana pemahaman orang-orang eling, ya tidak demikian. Sebetulnya lebih detail lagi, sebenarnya lebih rinci lagi adalah fi awqatin makhsusatin, di waktu-waktu tertentu, karena sholat punya waktu-waktu tertentu. Ya, ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftah an-nam. Dialah merupakan ibadah yang memiliki ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Ya, perkataan semuanya mulai dari takbir, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca al-fatihah, kemudian membaca ayat, kemudian perbuatan rukuk. Ya, perbuatan juga yang pertama adalah mengangkat takbir tangannya, takbir, ungkapan takbir dan mengangkat tangan, dua tangan itu perbuatan. Kemudian adalah rukuk, kemudian membaca doa rukuk ucapan, kemudian i'tidal perbuatan, kemudian sujud perbuatan, membaca doa sujud itu adalah kepat. Maksudnya tertentu, bukan asal dibaca aja. Makanya ada doa ini dibaca i'tidal, ada doa khusus dari Rasulullah SAW ketika rukuk demikian pula, ketika i'tidal juga demikian, ketika sujud demikian dan seterusnya dalam perbuatan ritual sholat. Nah, sholat itu dibuka dengan takbir. Jadi penguncinya, pembuka dari sholat itu adalah dengan takbir dan tutup dengan salam. Akan datang secara rinci dalam bab-bab berikutnya penjelasan tentang kiyafiyatus sholat insyaAllah. Kemudian setelah itu pembahasan pertama, definisinya secara bahasa maupun secara istilah atau syar'i. Kemudian yang kedua adalah keutamaan sholat ini. Sholat ini agung sekali. Ya, sungguh sangat memiliki keutamaan yang luar biasa jika seorang mukmin melaksanakannya. Tentu fadluha, keutamaan kemuliaannya adalah merupakan salat merupakan rukun Islam, ya, yang paling penting setelah syahadat. Dia merupakan rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain. Maka kemudian dan dia dinamakan dengan amudul din atau amudul Islam. Menurut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa dia adalah tiang Islam, disebut dengan Amuluddin. Ya, Rasulullah Ambiya Islam, Wa'amudu Wa'as-Salam, kata Rasulullah SAW, ya, pokok dari urusannya adalah Islam, sedangkan tonggaknya adalah sholat. Itulah sebab itu, begitu pentingnya kedudukan sholat dalam agama Islam, dia disebut dengan sebagai tiang. Ini bagi bangunan Islam. Tentu disifatkan tiang menunjukkan tentang begitu urgen dan pentingnya kedudukan sholat dalam Islam. Karena sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri tanpa adanya tiang. Begitu pula agama seorang tidak dikatakan dia memiliki agama kalau dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian juga menunjukkan betapa agungnya sholat ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad sholat, perintah sholat ini itu di atas langit yang ketujuh, itu pada malam Lailatul Mi'raj. Kita Rasul kita diangkat ya ke atas Siratul Muntaha, di sana Rasulullah sallam yang menerima perintah sholat ini. Jadi sholat satu perintah, satu-satunya perintah yang dijemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan dan keistimewaan dari sholat tersendiri. Yaitu di mana tidak ada syariat hukum yang langsung diambil, dijemput oleh Rasulullah SAW, kecuali hanya sholat pada malam Lailatul Mi'raj, jadi di atas langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini menunjukkan tentang keagungan dan pentingnya sholat tersebut ya dalam kehidupan seorang muslim. Ya, maka kadang-kadang banyak orang yang kita lihat lalai, memudah-mudahkan, ya, menyentengkan persoalan-persoalan meninggalkan sholat ini. Ketika kita mengetahui bagaimana kedudukan sholat tersebut, apa agungnya dan mulianya sholat tersebut dalam agama Islam, tentu kita akan merasa sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita untuk kita lakukan. Sebenarnya dalam urusan-urusan keseharian, jika sesuatu yang sangat penting dirasa dalam hidup kita, kita pasti menjaganya. Nah, jika kalau seorang itu merasa sholatnya penting, pasti dia sangat menjaga sholatnya. Seperti seseorang pentingnya sebuah alat untuk aktivitas sehari-hari, pokoknya pasti dia jaga tidak rusak, ya, supaya bisa digunakan tepat waktunya. Demikian apalagi sholat merupakan hal yang sangat penting dalam agama seseorang, ya, merupakan standar keimanan seseorang. Oleh sebab itu, para ulama berbeda menjelaskan tentang hukum sholat orang yang meninggalkan sholat. Dan dalam misalnya sesuatu ini bukan bahwa mayoritas para sahabat Rasulullah SAW tidak melihat meninggalkan sebuah amalan dia keluar dari Islam kecuali meninggalkan sholat. Nah, ini menunjukkan apa sangat agungnya sholat tersebut. Baik, kemudian bahkan Rasulullah SAW jika beliau menghadapi sebuah urusan yang sangat berat, maka Rasulullah SAW fazia ila shalah, beliau adalah melaksanakan salat. Atau idza hazaba al-amr, apabila Rasulullah SAW menghadapi suatu masalah berat, Rasulullah SAW biasanya melakukan salat. Ini juga sebagai tuntunan bagi seorang muslim jika dihadapi suatu masalah, dihadapi oleh suatu persoalan yang sulit untuk dipecahkan, maka mohonlah petunjuk kepada Allah, karena Allah lah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Baik, bagaimana menunjukkan kedudukan sholat dan pentingnya sholat? Ya, banyak sekali hadis-hadis maupun ya, perkataan-perkataan para ulama tentang keagungan dan kemuliaan sholat tersebut. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, as-salatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu lima bainahuma maistanabat au matsutibatil kabair. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus bagi dosa-dosa yang antara di antara keduanya apabila seorang tersebut apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka hadis ini menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil kita diampuni ya, dengan dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Apabila orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Dan juga perumpamaan disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Ara'aitum law anna nahran Di bab ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Bagaimana pendapat kalian jika seandainya sebuah sungai berada di depan pintu salah seorang kalian, itu rumah salah seorang kalian, dan dia mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali. Apakah ada tersisa dari kotoran pada badan sedikit pun? Tentu tidak. Jadi sholat itu menghapus dosa kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Di antara kemuliaan sholat tadi. Jadi sholat itu begitu banyak keutamanya. Dia di samping merupakan kewajiban, dan juga bagi orang melaksanakannya, dia akan mendapat bonus-bonus yang berlipat-lipat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antaranya Rasulullah menyebutkan perumpamaan di sini, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang kalian, kemudian dia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali. Hal yang kau mendara ni syai'un, apakah ada dari kotorannya yang tersisa ya dari pada badannya. Nah ini kembali ya, bagaimana orang Islam itu adalah bersih lahir batin. Bersih lahirnya telah kita bahas sebelumnya dalam kitab At-Taharah. Bagaimana Islam sangat mendukung kebersihan dan keindahan. Maka dari itu, agama Islam adalah agama yang telah mendahului berbagai anjuran-anjuran kebersihan yang ditemukan oleh manusia-manusia barat, ya, orang-orang kafir. Padahal orang Islam telah dahulu melaksanakannya dan mengamalkannya. Kalau naya berkomendaran Isyaud, para sahabat menjawab, ya, ketika Rasul bertanya itu bagaimana pendapat? Ya, tentu tidak akan ada sisa dari kotoran sedikit pun pada badannya lagi. Kalau dia 5 kali, ya, mandi dari sungai tersebut di hadapan rumahnya. Kemudian Rasulullah menyebut pada lika masalus salawatil khams. Kata Rasulullah, demikian pula lah perumpamaan salat yang 5 waktu. Ya, yang Allah bihinna khotoya. Allah hapus dengan salat-salat 5 waktu itu berbagai dosa-dosa kita. Subhanallah, siapa di antara kita yang tidak setiap detik ya, tidak lupa buat dosa mungkin, ya, tidak sadari atau tidak disadari, melalui pendengaran, penglihatan, ataupun kalimat-kalimat ya. Banyak sekali sebetulnya, ya, kita butuh kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang ketiga tentang keutamanya. Itu banyak lagi keutamanya bahwa sebenarnya Rasulullah SAW sebutkan awaluma sahabil abd, ya, awaluma yuhasabul bihal abd yaumil qiyamah as-shalah. Salat adalah perkara amal yang pertama sekali nanti akan diminta pertanggungjawaban dari seorang hamba. In salahat salahat sa'ib amali. Jika salatnya diterima Allah, maka bagi baru amalan-amalan salat yang lainnya diterima. Wain fasadat fasairun, jika amalan salatnya adalah rusak, maka amal-amal lainnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya tapi ya, kita minta lebih terlebih orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil-ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman yang ghaib dan melaksanakan salat dan dibagi rezeki mereka infakan. Sehingga banyaknya ayat yang memerintahkan kita untuk sholat dalam Al-Quran. Dan sholat merupakan ibadah yang disyariatkan pada setiap umat, termasuk nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya, ketika tahu kita bagaimana pentingnya sholat, begitu besarnya sholat, ya begitu agungnya sholat, apa yang ada dalam hati kita? Apa yang harus kita lakukan? Atau hanya sekedar kita tahu sholat itu penting? Kalau kita penting, pasti kita tahu bagaimana, pasti kita upaya bagaimana mengetahui bagian tata cara pelaksanaannya yang sempurna, yang baik, yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukan sekedar sholat dan sholat saja, tapi tidak merhatikan hal-hal perkara-perkara yang disyariatkan dalam sholat tersebut, mulai dari hal-hal yang sunnah maupun yang wajibnya. Nah, karena banyak orang-orang yang kadang sekedar sholat saja, sebenarnya sekedar sholat saja, bukan? Di antara orang ada yang keluar dari sholatnya, ya, dia mendapat separuh daripada nilai sholat. Ada yang keluar sepertiga, ada yang keluar seperempat. Ada yang keluar tidak dapat apa-apa di nilai sholatnya. Itu tentu perkara yang sangat perlu kita khawatirkan. Maka ketika kita tahu pentingnya sholat, tentu ketika kita tahu hal yang pertama dulu kita harus pelajari adalah tentang masalah sholat. Ya, itu. Karena sebagian saudara-saudara kita yang baru semangat untuk belajar Islam, atau disebut dengan milenial yang hijrah, ya, kadang-kadang lebih fokus masalah kajian-kajian umum atau hal-hal yang berhubungan dengan jual beli riba segala macam. Bagus, itu bukan berarti kita salahkan. Tapi ada hal yang lebih terutama untuk dipelajari terlebih dahulu ketika Anda baru mengenal Islam, belajar Islam, pelajari tentang cara bersuci, cara berwudu, cara mandi wajib, dan juga mengerti bagaimana cara juga para perempuan bagaimana bersih dari haid dan segala macamnya. Sebenarnya yang telah kita bahas pada kitab yang berlalu, pada bab yang berlalu. Nah, kemudian juga belajar tentang sholat. Itu dulu yang penting-penting. Kadang sebagian teman-teman kita yang baru berhijrah, mereka sudah membahas sebagai topik-topik yang lebih apa namanya detail, ya, membahas bid'ah-bid'ah yang sifatnya ya, yang butuh pembahasan-pembahasan yang detail. Nah, kadang-kadang malah sudah ikut juga mengkritisi berbagai persoalan perkembang dakwah. Nah, ini tentu satu hal yang tidak wajar bagi seseorang yang baru mengenal Islam. Dia harus mengetahui pokok-pokok Islam yang harus dipelajari awal demi awal. Awal, kemudian berikutnya. Jadi para ikhwan, ketika tahu bahwa sholat itu adalah suatu perkara yang sangat penting dalam agama kita, demikian pula kita dudukkan dalam perhatian kita, keseharian kita, ya. Kemudian juga pendidikan yang kita, ilmu yang kita cari, kemudian juga pendidikan kepada anak dan keluarga kita. Kita harus tahu. Maka kalau orang tidak tahu tentang langkungnya sholat, malah dia lebih fokus pada perkara-perkara yang lain, sementara sholatnya dia tidak peduli bagaimana pelaksanaannya. Nah, baik. Dalil-dalil tentang kewajiban sholat tadi kita sebutkan dari Al-Quran dan Sunnah serta pada salah ijma' para ulama. Al-Quran wa aqimus sholata wa atuz zakat, tidak sedikit ya ayat-ayat dalam Al-Quran yang telah mewajibkan untuk melaksanakan sholat tersebut. Dalam ayat begitu banyak dalam Al-Quran. Tadi sudah kita bacakan sebagian ya. Wa ma umuru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din wa yuqimus sholata wa atuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Banyak sekali ayat, mereka tidak diminta kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat, mendirikan zakat. Itulah agama yang kokoh. Kul ibadalladzina amanu yuqimus shalah. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka melaksanakan salat. Dalam surat Ibrahim ayat 31. Demikian pula dari surah Rasulullah SAW. Nah, kita tahu bagaimana keagungan ketika salat disebutkan salah satu rukun Islam oleh Rasulullah SAW. Kita menjawab pertanyaan Ibrahim, akhbirni anis shalah. Beritahulah aku tentang sholat, akhbirtu anil Islam, akhbirni anil Islam. Ketika Jibril berkata, ya Muhammad, beritahulah aku tentang Islam. Rasulullah SAW menyebutkan, tashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa tuqimas sholat, wa tu'tiz zakat, wa tasumu ramadhan, wa tukhrijal baita in istata'a li sabila. Rasulullah menyebutkan, adalah engkau bersaksi bahwa tiada barat sembah kecuali Allah, ada Muhammad, ada utusan Allah, ada engkau melaksanakan sholat. Dan rukun Islam yang namanya berikutnya, yaitu puasa dan bayar zakat dan berhaji. Nah, ini dalil-dalil, ya. Dan juga hadis Umar yang masyhur dalam, ya, disebutkan bunyi Islam khamsin, Islam itu ditegakkan di atas lima hal. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah. Itu mengucapkan kalimat dua syahadat, mendirikan salat, ya, membayarkan zakat, puasa bulan Ramadan dan apa? Melaksanakan haji kewajiban bagi orang yang mampu. Tidak sedikit sebetulnya, ya, ada hadis tentang perkara kewajiban salat ini. Baik, dan sunnah juga hadis mi'rajnya Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW menyebut perintah sholat ini. Yaitu di, pertama diwajibkan 50, ya, namun Rasulullah SAW meminta keringan kepada Allah SWT sehingga menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Maka namun 5 kali sehari semalam itu pahalanya juga Allah berikan dengan sama melaksanakan 50 kali. Ya khamsun wa ya khamsun, kata Allah SWT, ya, kata Rasulullah SAW menyebutkan, dan walaupun 5 kali dalam sehari tapi dia pahala yang diberikan Allah sama dengan nilai 50 kali. Dalam juga hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, liman sa'alahu an syara' Islam. Ya, di mana Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang syara' Islam. Ya, Rasulullah menyebutkan khamsu salawatin fil yawmi wa lailah. Di antara hal yang diwajibkan syara' Islam itu adalah engkau melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Lalu orang bertanya kepada saya, orang bertanya tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuhunna, apakah atasku ada yang lainnya? Qala la illa tatawwu. Jawab Rasulullah, tidak kecuali engkau melaksanakan ibadah-ibadah tatawwu. Ibadah-ibadah salat tatawwu. Ya. Baik, dan syarat diwajibkan salat adalah bagi seorang muslim yang balig yang berakal. Kalau dia tidak muslim tidak wajib, kalau dia belum balig tidak wajib, kalau dia tidak berakal tidak wajib. Maka tidak wajib salat seorang gila atau anak yang belum balig. Tapi bukan berarti anak-anak yang sudah mumayyiz, yang mumayyiz itu adalah antara bawah umur 7 tahun, dia harus dianjurkan untuk melaksanakan sholat. dan setelah berumur 10 tahun dia harus dipukul jika dia tidak mau melaksanakan salat. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, ya muru auladakum salahu abna syab'in wa dirimu alaihi wa hum abna asyrin, ya wa farqu bainahum fil manhaji. Kata Rasulullah SAW, suruh anak-anak kalian melaksanakan salat jika sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan salat dalam umur 10 tahun, lalu pisahkan tempat tidur di antara mereka. Baik, ini ya, maka salat itu hanya diwajibkan orang muslim yang sudah balig dan berakal. Kalau kita lihat bagaimana keagungan salat itu kembali ya, salat tidak pernah boleh ditinggalkan walau dalam kondisi apapun seseorang itu. Ya, selama dia adalah orang yang wajib melaksanakan salat. Kecuali wanita yang nifas atau yang haid ya, yang tidak salat. Tapi dia kalau salat ini dalam kondisi bagaimanapun tidak pernah boleh ditinggalkan. Ya, dalam kondisi bagaimanapun tidak boleh pernah ditinggalkan. Sampai dia tidak punya pakaian, tidak punya apa, semua para ulama dalam kondisi bagaimanapun dia sakit pun tidak pernah ya, kecuali hilang akal saja. Kalau yang sakit tidak bisa berjalan ke sudah bersolat dengan kondisinya yang ada, jika tidak ada orang bantu dia untuk mentayamumkan atau mengambil wudhu. Begitu demikian, ya. Disebutkan sampai para ulama jika seseorang diikat dalam tahanan, dia tidak bisa sujud, tidak bisa bergerak apa-apa. Dia solat kondisi begitu. Seorang diikat, kemudian dia penuh dengan kotoran, tidak bisa bergerak apa-apa. Gimana dia disiksa begitu? Apakah dia tetap solat dengan kondisi begitu? Begitu Islam ya memberikan kemudahan, dan begitu keagungan sholat tadi tidak pernah bisa gugur dalam kondisi apapun saja selagi orang tadi masih akalnya sehat ya, dan saat dia sebagai seorang muslim ya, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat ya, karena Rasulullah SAW menunjukkan sholat qa'im fa ilam tasrik fa qa'idan wa ilam satik fa aljam, sholat lalu berdiri, kalau tidak mampu boleh duduk, kalau tidak mampu boleh dalam keadaan berbaring. Baik, nah kemudian tadi kita sebutkan maka salat tidak wajibkan atas orang kafir, juga tiga anak-anak yang ya, dan juga orang gila tidak wajib. Nah, sabda, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rufi al-qalam an salas, ya malaikat yang diangkatnya pena dari tiga orang jenis orang itu, malaikat tidak mencatat kesalahan dan dosanya, anin na'im hatta is'ilo, atau dia di seorang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar, wa anis sadar hatta yabul, anak kecil sampai dia balik. Nah, tetapi anak-anak tadi sebutkan kalau sudah berumur 7 tahun itu disuruh dan boleh dipukul ketika sudah umur 10 tahun jika dia tidak mau melaksanakan salat. Tapi barang siapa meninggalkan salat atau mengingkari kewajiban salat, maka jelas kafir ya. Mengingkari kewajiban salat ataupun tidak salat, nah ini karena khilaf para ulama di sini, kalau mengingkari kewajiban tidak ada khilaf para ulama, mengingkari kewajiban sholat adalah kafir. Orang yang tidak sholat, ia mengakui kewajiban sholat, namun tidak sholat di sini ada perbedaan para ulama, tapi semua ulama memberikan suatu hukuman yang sangat keras kepada orang meninggalkan sholat ini. Ya, dan pendapat jumhur salaf tadi kita sebutkan, para ulama-ulama salaf, mereka mengkafirkan orang meninggalkan sholat dan keluar dari Islam. Karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian yang ada di antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Baik, dan juga dalam salat Tawbah Allah segerakan, ya. Jika mereka melaksanakan salat dan membayarkan zakat, maka saudara kalian dalam agama. Dan ini adalah tentang pelaksanaan kewajiban sholat, ya, bisa mengingin dan begitu agungnya ibadah sholat tersebut. Baik, baik saudaraku yang mulia, itu bab yang pertama ya, kita bahas bab tentang apa, definisi keutamaan sholat dan kewajiban sholat lima waktu, telah kita sebutkan beberapa dalilnya. Berikut adalah masuk pada pembahasan tentang azan iqomah. Dalam ini ada berapa masalah, ya. Azan dan iqamah, tentu sebelum salat adalah kita dianjurkan untuk azan, salat fardu tentunya, dan iqamah, ini salat fardu maksudnya. Baik, pembahasan dalam masalah bab yang kedua adalah tentang azan dan iqamah ini, itu pertama definisinya, ini ada berapa masalah ini, fi masail, ya, ada sekitar berapa masalah, ada sekitar 5 masalah yang dibahas tentang dalam masalah apa namanya azan dan iqamah ini. Baik. Definisi azan dan iqamah dan hukumnya. Nah, itu masalah yang pertama. Definisi azan dan iqamah, azan artinya i'lam, pemberitahuan. Pemberitahuan itu azan istilahnya. Pemberitahuan, i'lam. Kan ya salat, ya azan itu untuk memberitahu masuk waktu salat. Itu artinya secara etimologi, secara bahasa. Wa adzanu minallahi wa rasul, ya, pengumuman apa namanya? Dari Allah dan Rasulnya. I'lam. Adapun definisi azan dan iqamah secara syar'i adalah imam bil dukhul waqti shalah bi dzikri makhsus. Pemberitahuan tentang masuk waktu salat dengan zikir-zikir yang khusus, dengan kalimat-kalimat tertentu. Ya. Tidak sekedar mengungkapkan kalimat-kalimat, tapi ada kalimat azan itu ada tertentu, yaitu 15 kalimat gitu kan, disebutkan oleh para ulama. Jadi ada 15 kalimat ya azan itu, azan itu. Maka azan itu adalah i'lam bi dukhul waqti shalah bi dzikri makhsus. Yaitu pemberitahuan tentang masuk waktu salat dengan ungkapan-ungkapan tertentu khusus. Bukan umum. Ya, yang berarti pemberitahuan enggak. Artinya apa? Kalau i'lam saja itu salah, itu bisa dengan seperti sebagian ada tabul, ya. Karena memang disebutkan dalam sejarah disiarkan adzan ini adalah sebagian sahabat mengusulkan itu menyalakan api, tertawa-tawa, mengatakan dengan trompet, ada mengatakan dipukulnya gong, semacam gitu kan. Lalu Mazuro dan juga Manokhtab bermimpi tentang lafaz yang diucapkan ketika azan. Jadi azan itu adalah beritahu. Jadi kalau sudah ada azan, nggak perlu pemberitahuan-pemberitahuan yang lain lagi. Justru hari ini kita lihat sebagian kaum muslimin menambah-nambah pemberitahuan-pemberitahuan di luar azan untuk menjelaskan tentang masuknya waktu salat. Ini jelas sesuatu yang telah mengada-ngada dalam agama yang mulia ini. Gitu. Baik. Kemudian, ya, jadi pemberitahuan. Jadi kalau ada arah azan, bukan untuk pemberitahuan waktu salat, ini sudah keliru. Pemberitahuan. Ya. Ini gunanya untuk memberi waktu salat. Nah, kita dapatkan kadang-kadang ada orang azan untuk masukkan mayat ke kuburan. Tidak pernah dalam sejarahnya, ya, ketika ada sahabat yang meninggal di masa Rasulullah SAW, atau para tabi'in, itu para ulama-ulama yang masyhur, baik dari masa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah ada menganjurkan kalau mau masukkan mayat itu harus diazankan. Ya, ini banyak juga terdapat dalam kehidupan masyarakat kita. Azan itu memberitahuan tentang masuk waktu sholat. Gitu. Gunanya itu jelas. Ya. Bukan untuk hal-hal yang lain. Ya. Kadang-kadang banyak yang menggunakan lafal-lafal azan untuk perkara-perkara yang ya, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan azan itu lafaznya khusus, enggak boleh ditambah-tambah juga. Nah, juga ada orang menambah-nambah lafal azan kadang-kadang tuh. Ya, seperti orang Syiah menambah lafal azannya itu umpamanya asyhadu anna aliyan waliyullah. Nah, itu setelah asyhadu Muhammad Rasulullah tuh. Bagi orang yang ingin mendengar azan Syiah, banyak sekali di YouTube. Ya, klik aja azan Syiah di YouTube tuh, lihat bagaimana mereka nanti. Ya, ataupun sholat Syiah, banyak itu. Terus nanti mereka menambah lagi hayya ala khairil amal, itu tambah lagi yang tambahan. Nah, ini perlu lah. Makanya perlu kita belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu bentuk-bentuk penyimpangan dalam agama ini yang dilakukan oleh orang-orang. Nanti kita tahu bahwa lafaz azan itu sudah tertentu diajarkan Rasulullah SAW. Ya, nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangi. Nah, dan untuk apa sholat azan itu digunakan juga sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian adapun iqamah adalah definisinya adalah masdar aqama, yaitu mendirikan. Itu hakikatnya adalah menyuruh orang iqamatul qa'id, yaitu berdirinya orang yang sedang duduk. Itu definisi secara etimologi bahasa. Adapun secara syar'i definisi iqamah, pengertian iqamah adalah i'lam, ya, yaitu i'lam biqiyam ila shalah, pemberitahuan berdirinya untuk sholat. Kalau tadi kan tetap masuk waktu sholat, kalau ini adalah berdiri dimulainya sholat. Bidzikri makhsus juga dengan kalimat-kalimat zikir yang tertentu, bukan asal memberitahu saja. Ya. Kemudian warbi syara' yang diterapkan dalam agama ini. Ya, jadi tidak sembarang ungkapan yang dikatakan saat iqamah itu. Ada lafal-lafal yang telah ditentukan oleh syariat. Demikian pula adzan. Nah itu iqamah. Pemberitahuan untuk berdiri ke sholat. Ya, berdirinya dilaksanakan sholat. dengan lafal-lafal yang tertentu. Baik. Hukum azan iqamah adalah fardu kifayah, ya. Disyaratkan di pada orang laki-laki untuk melaksanakan sholat lima waktu, ya. Guna ghairiha. Jadi kalau bukan sholat lima waktu, tidak ada azan. Sholat Idul Fitri tidak ada azannya, sholat witir tidak ada azannya, sholat apa lagi? Sholat apa? Tarawih tidak ada azannya, sholat duha tidak ada azannya, gitu ya. Yang ada azan hanya sholat untuk masuk waktu yang lima, sholat wajib lima waktu. Nah, ada juga kadang-kadang sebagai kaum muslimin melakukan ungkapan-ungkapan yang semakna dengan pemberitahuan sebetulnya. Padahal itu sudah tidak butuh, karena agama telah menuntunkan sesuatu yang sudah sempurna. Baik. Jadi, ya, azan iqamah itu syaratkan pada hak pada hal orang yang laki-laki, khusus untuk ya, salat yang wajib lima waktu, bukan untuk yang lainnya. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila ada yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban atau dosa dari yang lainnya. Di fardu kifayah hukumnya azan dan iqamah tersebut. Ya, karena keduanya merupakan dari syariat Islam yang zahirah, yang nampak, pada juzu ta'tiluhuma. Maka tidak boleh meninggalkan keduanya. Baik, itu adalah tentang hukum adzan, yaitu tentang fardu kifayah, dan hukumnya hanya untuk sholat fardu, bukan untuk sholat-sholat sunnah. Masalah kedua adalah syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah. Apa syarat sahnya adzan? Bolehkah orang kafir adzan? Enggak, enggak boleh. Ya, dia harus Islam. Seorang harus yang adzan dan iqamah harus muslim. Fala yasihani minal kafir, tidak sah kalau itu di orang kafir. Yang kedua adalah akal. Fala yasihani minal majnun, kalau ada orang gila azan enggak benar itu. Atau orang mabuk, ya, atau ghairu mumayyiz, anak-anak yang masih belum mumayyiz. Mumayyiz artinya adalah sebelum berumur 7 tahun, itu hinggaan umur bagi anak-anak yang mumayyiz, anak-anak yang sudah bisa membedakan istilahnya. Seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga syaratnya harus lakukan dzukurah. Dzukuriyah atau orang yang melaksanakan laki-laki bukan perempuan, maka tidak sah dari perempuan ya untuk azan, karena suara mereka bisa menimbulkan fitnah. Ya, tidak pula dari bencong, karena tidak diketahui jenis kelaminnya. Nah, itu diantara jelas ya, kalau masalah iqamah bagi perempuan ada ulama yang membolehkan kalau sesama perempuan sendiri gitu. Kalau iqamah kalau sama perempuan sendiri. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan, tidak begitu, tidak boleh kepada perempuan. Kemudian azan itu atau iqamah itu pada waktu sholat, maka tidak boleh dilaksanakan di luar waktu sholat, ya, sebelum masuk atau waktu sholat, kecuali azan pertama dari azan waktu fajar, nah, atau azan pertama di hari Jumat, kan fajar itu ada dua azan, Jumat setelah masa Utsman juga ada dua azan, nah. Sekarang orang-orang malah banyak melakukannya setelah masuk azan masuk waktu kedua-duanya kadang-kadang. Padahal azan pertama di hari Jumat ini masa Utsman itu adalah sebelum masuknya waktu. Dan juga azan pertama di masa Rasulullah SAW waktu fajar itu adalah salat subuh adalah sebelum masuk waktu. Ya azan dua kali, azan keduanya adalah setelah masuk waktu. Baik. Adapun azan fajar dan Jumat maka dibolehkan sebelum masuk waktu, itu azan yang pertama tentunya. Kalau azannya hanya satu kali subuh, enggak boleh azan sebelum masuk waktu. Ya satu masjid hanya azan satu kali, nama azannya harus setelah masuk waktu. Kemudian Jumat juga azannya satu kali, maka harus setelah masuk waktu. Baik, kemudian ada pun iqamah dan dilaksanakan saat sudah mau, benar-benar mau melaksanakan sholat. Ya, jangan benar sudah azan, saat iqamah terus setelah sholat sunnah, ya enggak boleh. Ya, harus benar-benar saat sudah mau dilaksanakan sholat, itu iqamah. Kemudian azan itu harus mutarattiban mutawalian. Ya harus tertib. Jangan dikatakan la ilaha illallah summa Allahu akbar Allahu akbar setelah itu. Enggak boleh. Harus susunan kalimat yang sudah ada. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa syahadu la ilaha illallah wa syahadu Rasulullah. Harus tersusun itu semua. Ikutin lafaz itu jangan boleh dilulukan. Dilulukan hayal al falah wa hayal al salah. Enggak mutarattib. Baik. Atau setelah mutawalian, enggak mutawalian pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia bicara-bicara atau mengomong apa lakukan sesuatu dulu. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Itu gaya mutawalian. Harus beruntun dan harus sesuai susunan yang telah diajarkan dalam agama. Tidak boleh dirubah-rubah susunannya. Ya. Baik. sebenarnya yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga pula iqamah. Akan datang penjelasan tentang bagaimana bunyi lafal-lafal azan dan juga lafal-lafal iqamah tersebut. Yaitu yang keenam adalah syarat dari azan dan iqamah itu harus di bahasa Arab. Tidak boleh di luar bahasa Arab. Ya, ada pula seperti pokoknya usulan pokoknya karena beberapa tahun yang lalu sholat dibolehkan dalam bahasa Indonesia pokoknya. Nanti jalan-jalan timbul pula usulan ide gila orang-orang yang stres ya, dia bolehkan pokoknya azan dengan bahasa Indonesia. Enggak. Azan harus dengan bahasa Arab juga bahwa iqamah. Ya. Baik, yang masalah ketiga adalah itu sifat-sifat yang dianjurkan dalam azan. Itu pada orang-orang yang as-sifat al-mustahabah fil muadzin, sifat-sifat yang diharapkan ya, yang harus dimiliki oleh seorang yang melaksanakan azan. Yang yakuna adilan aminan, dia orang-orang yang soleh, orang yang adil. Adil di sini bukan adil dalam maksudnya di qadhi hukumnya. Adil itu dalam istilah ulama ada orang-orang yang melaksanakan hal yang wajib dengan hal yang haram, itu adil istilahnya. Orang yang soleh, kemudian aminan dan dipercaya. Kalau dia enggak amin nanti dia nipu waktu salat segala macam begitu. Ya'annal mu'taman, dia'annal mu'taman yurja ilaihi fi salat. Kenapa harus aminan? Kenapa harus adil orang yang soleh, orang yang bisa jujur? Ya, karena dia orang dipercaya, yang dipegang pendapatnya ketika waktu masuk waktu salat, waktu saat puasa, kapan berbuka, ya, kapan berhenti makan sahur. Fala yu'man ayyuha yaghurruhum bi'adzani illam yakun kadzalik. Bisa saja orang tertipu dengan azan, dia azan padahal waktu belum masuk atau waktu sudah lewat, misalnya macamnya. Jadi jangan, orang azan harus adalah orang yang jujur, ya, adilan, orang yang baik dalam lakunya, soleh, ya, orang-orang yang melakukan hal yang wajib dan melakukan haram. Yang kedua adalah orang yang sudah balik dan berakal. Balik dan berakal, ya. Boleh saja dari anak-anak yang sudah tamyiz, anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas tidak boleh melaksanakan azan, ya. Jadi tidak boleh orang gila tidak boleh azan. Ya. Anak yang belum mumayyiz, anak yang masih bayi, boleh, apa namanya di bawah umur 7 tahun tidak boleh. Ayakuna aliman bi aqatil liyataharraha. Dan juga perlu seorang yang azan tahu waktu salat. Jangan tiba-tiba azan, ya. Dia harus tahu waktu salat, masuk waktu salat. Ya, maka dia azan di awal waktu, ya. Kenapa apabila dia tidak tahu waktu salat, maka dia ghalita atau akhta'. Jadi dia keliru dan salah. Ya, ini juga perlu diperhatikan sebagian kita lihat di masjid-masjid sekitar para masyarakat banyak terdapat kadang-kadang belum masuk waktu dia sudah azan. Ya, belum masuk waktu sudah azan. Ya, ini mungkin kadang-kadang jam yang ada di masjid terlalu cepat tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Ini perlu juga para takmir masjid, pengurus masjid, para muazin harus memastikan jam yang ada di masjid itu baterainya masih apa kuat, kadang-kadang kan terlambat. Ya, kadang-kadang ada azan yang terlambat dan kecepatan. Dan yang lebih fatal itu adalah saat bulan Ramadan. Kadang-kadang belum waktunya berbuka, ada masjid yang sudah azan. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya, waktunya, jamnya harus ditepatkan. Jangan sampai jam masjid lebih cepat atau lebih lambat, sehingga salah dalam menetapkan waktu awal azan ataupun waktu berbuka, ini berbahaya. Maka oleh sebab itu jangan asal-asalan. Ini perkara bukan hal yang gampang. Membuat sah atau tidak sahnya ibadah seseorang, apalagi kalau bulan Ramadan, ya, waktu sahur belum selesai, dia sudah azan. Nah, orang-orang tidak bisa sahur. Atau belum waktu berbuka, dia sudah azan. Nah, ini bisa membatalkan puasa orang lain. Maka perlu adalah mengetahui waktu-waktu, ya. Dan sudah banyak di masjid-masjid ada waktu penjelasan waktu-waktu zuhur, asar, ada kadang-kadang dipasang. Itu bagus. Tapi yang perlu dicek kebenaran adalah jam yang dipasang di masjid ada tepat waktunya sesuai dengan jam ya yang ditentukan atau tidak. Yang keempat ada syarat ya, yang dianjurkan juga yang diharapkan pada muadzin juga dia memiliki suara yang lantang, syitan bismanas, agar suaranya bisa terdengar oleh orang lain. Jadi harus suaranya keras. Kalau sekarang tentu sudah bisa dibantu dengan ada mikrofon ya, pembesar suara. Yang kelima adalah ayakuna mutahhiran min hadas asghar akbar, dan dia harus orang yang bersih dari hadas kecil hadas besar, bukan sedang minum, bukan pula tidak berwudu. Jadi harapkan dia kalau azan adalah orang telah berwudu begitu. Ya. Yang keempat adalah ayu adna qaiman mustaqbil kiblah, dan juga dianjurkan orang yang azan harus berdiri dan menghadap kiblat. Ya, kecuali dia orang yang uzur berdiri karena ada sebagian masjid, ya kita lihat ada sudah sepuh, ya dia pakai kursi roda, dia pakai mikrofon, dia azan, itu beda lagi. Tapi yang lebih afdolnya adalah seorang muadzin harus berdiri kemudian menghadap ke kiblat. Nah, ini anjuran-anjuran harus diperhatikan. Tujuh adalah menjadikan dua jarinya di dalam telinganya gini. Kenapa? Karena supaya lebih keras suaranya keluar. Ditutup begitu ya kan, Bang? Ya. Kemudian ini rawajahu ala yamin idza qala hayya ala shalah wa ala yasari wa ala yasari idza qala hayya. Jadi kalau azan itu hayya ala shalah. Kalau baca hayya ala shalah dia menggok ke kanan, ya. Kalau dia hayya ala shalah menggoknya ke kiri, ya gitu. Nah, ini perlu diketahui ya. Nah, itu sunnah-sunnah ketika azan. Jadi, kalau sudah hayal sholat, dia menunggu kanan, kalau hayal falah, membuatnya ke kiri. Kemudian, yang kedelapan, ayyistar sila fil adhan. Nah, hasilnya harus tidak segera, tidak terburu-buru. Ya, pelan. Maksudnya, oh, Allah Akbar, ada seperti itu, cepat. Enggak, ya. Santai. Tidak seperti iqomah. Kalau iqomah ya agak ya ayat mahal, artinya lebih pelan. Bukan suaranya pelan, jaraknya antara azan itu. Allahu Akbar. Yang segitu berburu gitu maksudnya. Baik. Kemudian dari iqomah ya lebih dipercepat. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya al falah. Lebih cepat ya, tapi kalau azan enggak. Tapi juga tidak terlalu jauh jaraknya. Tadi kita sebutkan harus mutawalian. Ya. Jadi itu hal-hal perkara yang azan perlu diperhatikan agar ketika kita azan mendapatkan fadilah pahala ya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keutamaan azan nanti dia akan memiliki pahala yang besar di sisi akhir Allah di akhir kelak. Baik. Masalah yang keempat adalah bagaimana sifat azan dan iqamah. Itu bacaan azan dan iqamah itu apa bacaannya? Nah, ada beberapa sifat di sini yang disebutkan di sini adalah yang sudah masyhur di dunia Islam adalah adanya Abi Mangzurah, ya, yaitu walahumma kafiyat warna bihas nusus nabawiyah, di mana lafal-lafal azan ini atau iqomah ini terdapat dalam sunnah Nabi SAW, di antaranya terdapat dalam azan Abi Mangzurah, ya, hadis Abi Mangzurah, bahwa Nabi SAW mengajarkan kepadanya azan, ya, faqala, taqul, jadi Allahu Akbar, nah, Allahu Akbar. Nah, kita masukkan dua jari di sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alas shalah. Dua kali. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Dua kali. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini lafal azan yang masyhur yang ada di Abi Mangzurah. Ya. Baik, dan iqamah adalah sifatnya adalah Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu satu-satu kali. Kalau dari azan kan satu-satu kali. Dari azan udah dua kali, kalau ini satu-satu kali. Tapi yang dua kali di sini adalah qad qamatish shalah. Dua kali. Qad qamatish shalah. Bukan satu kali. Ya. Kemudian, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kadang-kadang ada kita dengar orang yang iqamat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena alasannya adalah satu kali katanya witir. Nah, witir yang dimaksud ini adalah ganjilnya di lafaz azan, bukan ganjil dalam hitungan. Karena lafaz azan kan terakhir tadi Allahu Akbar itu. Ya. Kemudian di sini juga demikian diajarkan Rasulullah SAW ketika iqamah Allahu Akbar ya. La ilaha illallah. Jadi yang dua-dua kali tadi ya Allahu Akbar kepada azan asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasul dua kali, hayya shalah dua kali, hayyal falah. Ya, dua kali, ya, kemudian Allahu Akbar, tidak seperti yang awal tadi, ya, Allahu Akbar, itu satu, la ilaha illallah. Nah, kalau di iqamah adalah, diringkas, ya, pendekan dari azan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di azan itu ditambah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayalah sholah, hayalah falah. Satu kali. Qad qamat sholah, qad qamat sholah, dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, ya. Qala amara Bilalun an yashfa' al-adhan. Mana Bilal menyuruh azan itu digandakan. Wa ayutara al-iqamah illa al-iqalah, illa al-iqamah. Jadi diganjilkan pada iqamah kecuali iqamah. Iqamah saya tadi qad qamat sholah itu enggak diganjilkan. Nah, fatakun kalimatul adzan marratain marratain, maka kalimat adzan dua kali dua kali, ya kecuali la ilaha illallah kan dua kali yang terakhir. Nah, maka perlu ditaukif, jangan diambil nanti la ilaha illallah kan di akhir azan kita dengar. Apakah dua kali juga? Tidak, satu kali. Yang dimaksudnya ada sebagai nah, itu kan satu kali. Wah, jangan nanti diambil keumuman bahwa digandakan dalam azan. Digandakan dalam azan maksudnya lafal-lafal digandakan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya shalah, hayya shalah, hayya al-falah, hayya al-falah. Itu yang digandakan. Berikutnya enggak lagi tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah itu enggak digandakan. Baik. Jadi maksud di sini adalah fatakun kalimatul adzan marratain marratain, maka kalimat adzan ya ungkapan ungkapan lafaz adzan itu dua kali dua kali. Wa kalimatul iqamah marrah, adapun satu iqamah sekali, iqamah satu-satu kali ya, kecuali dalam ungkapan qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, itu yang dua kali. Fatakun marratain di hadis al-madhi, berdasarkan hadis yang lalu. Nah, maka kadang-kadang sebagian orang memahami kalimat al-witr dan syafa'ah itu keliru dia malah. Maka kadang-kadang ketika dipahami al-witr oleh azan di ayutara fil iqamah, ayutara fil iqamah, dia paham kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika qamat di akhir kalimat dibaca Allahu Akbar satu kali aja. Ini enggak benar. Ya, contohnya dalam hadis tidak demikian. Ya. Maksudnya yang dijadikan satu kali adalah kalimat yang dibaca dua kali dalam azan. Nah, ini perlu kita pelajari. Di sifatul adhan dan iqamah al-mustahabah, ini adalah lafaz adhan dan iqamah yang dianjurkan. Karena Bilal ya, adalah orang berazan, melakukan azan dengan ini waktu-waktu mukim maupun safar bersama Rasulullah SAW. Jadi Bilal adalah muazzinnya Rasulullah SAW, baik waktu safar maupun waktu mukim ya, sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW. Nah, wa in raja'a fil adhan awsanna iqamah ya. Raja'an fil adhan maksudnya apa? Yaitu tarjid-tarjid bima'ayya khusus sawtahu fi syahadatain. Ini ya summa yu'iduhuma birafi sawt. Jadi syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Tarjid menurut sebagian ulama ya, ini pendapat dari madhab Hanabilah. Tapi yang pertamanya pendek, apa namanya, suaranya kecil gitu. Itu yang maksud dengan tarjid di sini. Yang mazhur awsan al-iqamah. Fala ya ba's ila anu min ikhtilaf al-mubah. Ini dari perbedaan pendapat-pendapat yang ikhtilaf tanawu sebelum ulama mengatakan ya, perbedaan yang dibolehkan. Wa istaba'a yaqul fil adzan subhi. Nah, dia sunahkan ketika azan subuh setelah hayal al-falah tu as-salatu khairun minan naw. As-salatu khairun minan naw. Itu dianjurkan setelah mengucapkan hayal al-falah. Nah, itu ketika azan subuh dua kali. Ya. Berdasarkan riwayat Abu Mahzurah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengucapkan kalimat itu. In kan fi adzan subuh qulta as-salatu khairun minan naum. Jika kalau azan subuh kata Rasulullah SAW, ucapkan kalimat, ungkapkan olehmu kalimat as-salatu khairun minan naum. Baik. Itu tentang lafal-lafal dan kalimat-kalimat yang dibaca saat azan. Sekarang apa kalau yang kita baca kalau kita mendengar orang azan? Kan dianjurkan ketika kita mendengar orang azan untuk menjawab azan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Dianjurkan bila orang mendengar azan adalah mengucapkan apa yang seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, itu sama. Kecuali nah waktu hayal al-shalah, hayal al-falah. Maka itu diucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi seorang mendengar azan maka dia mengatakan sebagaimana yang kepada muadzin berdasarkan hadis Abi Sa'id al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqul muadzin." Jika engkau mendengarkan azan, maka ungkapkan sebagaimana yang diungkapkan oleh muadzin. Illa fi hayla alataini. Hayla alataini, kecuali di hayla salah al-falah. Maka dianjurkan bagi orang mendengar azan untuk mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Jadi ketika mendengar hayla salah, jawaban kita adalah la hawla wa la quwata. Dan selainnya adalah sama seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya. La hayla al-falah, maka kita ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Ini berdasarkan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itu jadi kalau kita menjawab orang azan juga besar keutamanya itu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang yang azan kecuali pada kalimat hayyalash shalah atau hayyal falah kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Baik. Bagaimana pula yang diucapkan ketika mendengar orang azan subuh? As-salatu khairun minan naum. Maka apabila seorang mendengar ungkapan as-salatu khairun minan naum maka diucapkan sebagaimana diucapkan oleh apa muadzin. Ini pendapat Hanabilah. Sebagian ulama mengatakan sanata obarokta ini, tapi ungkapan ini tidak diriwayatkan dalam lafaz yang sahih. Maka diambil lafaz yang umum adalah ketika mendengar khair salatu khairun naum kita juga mengucapkan salatu khairun naum. Ya. Kemudian setelah azan apa? Dia mengucapkan salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ini juga dipelajari jawab azan. Itu setelah menjawab azan tu bila Roma Islam Medina Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim itu salat Ibrahimiyah kemudian baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'ath maqama mahud al du'atah dan ini kata Rasulullah SAW, siapa yang baca doa ini hadat lahu syafa'ati dia adalah orang yang akan mendapat syafa'atku kelak di akhirat man salla lil wasilah hadat lahu syafa'ati orang mohonkan untuk wasilah. Ya wasilah itu suatu tempat yang mulia di akhir kelak yang Allah janjikan bagi hamba yang soleh. Arja aku na'ana kata Rasulullah SAW dan aku berharap saya lah orangnya. Ya maka oleh sebab itu maka dianjurkan kita memohonkan wasilah untuk Rasulullah SAW ini. Ati Muhammadil wasilah wal fadilah. Wa ba'at maqam alladhi wa'atah. Dan tambahan sebagai ulama ada hadis yang tambahan. Ada yang mengatakan doa tambahannya itu. Inna kalah tuhfiful mi'at. Jadi itulah berapa ungkapan bacaan ketika kita menjawab orang mendengar orang azan dan setelah azan kita baca zikir setelah azan itu berselawat kemudian ke orang tuh bilai romai islamina ada menunjukkan ketika syadulailah syadul muhammad rasulullah ya mengucapkan orang tuh bilai romai islamina jadi habis azan kita ucapkan orang tuh bilai romai islamina kemudian selawat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaili muhammad kamu salat ala ibrahim ala ibrahim wabarik ala muhammad ala muhammad kamu barik ala ibrahim ala ibrahim fil alamin innaka hamidu majid. Kemudian baca doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati wa salatil qa'imah wa ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman alladhi wa'ataina kala tuhmi'an atau cukup sampai wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'ata. Baik, demikian para teman-teman yang ikut dalam kesempatan ini yang dapat kita bahas jumpa kita kali ini. Mohon maaf ya mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah kita persilakan jika ada pertanyaan yang masuk. Barakallahu Ustaz. Afwan Ustaz, ada beberapa pertanyaan langsung dari Zoom. Izin ada banyak Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya perihal sholat untuk wanita menutup aurat, yakni muka dan telapak tangan. Bagaimana juga wanita sudah memakai pakaian yang syar'i sehingga tidak perlu memakai mukena. Namun punggung tangan masih terlihat. Apakah harus memakai sarung tangan? Syukron jazakallahu khairan. Baik, jika pakaian sudah menutup aurat, maka tidak perlu dia harus memakai mukena. Itu aja. Yang penting dia menutup auratnya, ya, apakah pakai kaus tangan atau bagaimananya. Yang penting sudah tutup auratnya, selesai. Jadi tidak ada istilahnya harus pakai mukena. Yang disyaratkan adalah menutup aurat. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh dia memakai pakaian syar'i yang sudah biasa dipakai dan itu menutup auratnya, kemudian dia pakai kaus tangan sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Taufik Ustaz. Untuk pertanyaannya berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga juga seluruh muslim senantiasa dalam lindungan Allah. Apakah kalau kita wanita di rumah mendengar iqomah dari masjid karena keras, juga harus menjawab iqomah sebagaimana menjawab azan? Dan apakah ada doa khusus setelah mendengar iqomah? Tambahan, kalau ada sunnah menjawab iqomah, bagaimana menjawabnya? Selama ini yang kita ketahui, enggak ada anjuran untuk menjawab iqomah. Sebenarnya telah kita pahamkan tadi, yang dijawab hanya azan saja. Iqomah tidak ada jawaban, dan juga tidak ada doa khusus setelah mendengar iqomah. Allah a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam kalau perempuan yang menguasai ilmu bela diri? Afwan bertanya di luar tema. Ilmu bela diri yang tidak dicampur dengan ilmu-ilmu yang sifatnya ada mikti apa? Ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu yang itu dengan sihir, kita masalah belajar ketangkasan. Jadi seorang perempuan boleh-boleh saja, yang penting belajar dengan wanita juga, ya. Sebenarnya juga sebagian para sahabat juga ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi mereka juga berlatih berkuda semacamnya. Selama tidak ada campuran dari kesyirikan-kesyirikan, insya Allah hal itu tidak bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting tidak berlebihan dalam ilmu ini bagi seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, untuk pertanyaan di Zoom sudah habis Ustaz. Mungkin apa ada di handphone Ustaz? Handphone lagi dipakai sama anak-anak. Anak lagi musafir, jadi anak-anak belajar pakai handphone tersebut. Ini lagi safar bersama anak-anak. Ini maaf kalau ada pertanyaan, mungkin ke Zoom semua dulu. Oh, baik Ustaz. Kalau begitu pertanyaan di Zoom sudah habis Ustaz. Afwan untuk Afwan Ustaz, ada pertanyaan baru masuk Ustaz. Ana izin bacakan Ustaz. Iya, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan perbuatan sebagian orang yang memukul beduk sebelum berkumandangnya azan? Apakah hal ini ada contohnya Nabi dan para sahabatnya? Yang kedua, apa hukum menjawab azan saat kita di kamar mandi? Dan yang ketiga, apakah benar ada larangan keluar dari masjid setelah azan Ustaz? Syukran jazakumullah khair Ustaz. Baik, yang pertama adalah mukul beduk itu adalah bukan syariatnya Islam, tapi itu adalah syarat agama lain. Dan ini yang kalau dibaca bagaimana dalam Sahih Bukhari dan cara-cara ulama lain adalah dengan mukul beduk, lonceng semacam itu bukan dari syarat Islam. Syarat Islam adalah dengan azan, itu sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tentang makruh, ya, keluar berdiri setelah azan. Kalaupun dia batal wudunya, mendingan setelah selesai azan dia keluar. Ya, ada pembahasan dari para ulama tentang hukum itu keluar sedang azan. Ya, bahkan sebagian ulama adalah merupakan sebuah sifat dari setan mendengar azan itu, dia setan lari gitu. Jadi oleh sebab itu ulama memakruhkan jika seseorang mendengar azan dalam masjid dalam azan, sebaiknya jangan keluar kecuali setelah selesai azan dan ketika wudunya batal. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi pertanyaannya kita mendengar azan saat di kamar mandi Ustaz. Itu tidak perlu dijawab karena di kamar mandi ya kita enggak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka cukup dijawab dalam hati saja, tidak perlu dilafadzkan dengan lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, apa masih ada waktu Ustaz? Masih ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Tafadhol, ini HP sudah diantarkan oleh anak saya. Ah, baik Ustaz. Ada pertanyaan ini. Oh, ini pertanyaan panjang banget. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah boleh kita membaca dan menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudu terlebih dahulu? Apa hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan untuk jawabannya. Ini sudah kita bahas waktu kita tentang perkara mengenai hadas besar, hadas kecil, ya. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak berwudu. Ya, bukan berarti tidak boleh membaca, menyentuh secara langsung maksudnya, menyentuh dengan perantara boleh. Tapi ada ulama yang pendapat juga membolehkan ya. Yang penting tidak berhadas besar. Berhadas besar semacam seperti adalah orang yang junub, ya, atau haid dan nifas. Nah, berbeda pendapat ulama di sini, tapi pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka mengisyaratkan untuk menyentuh mushaf secara langsung adalah dengan harus berwudu. Apakah sama dengan menyentuh mushaf di saat dalam bentuk cetakan kertas dengan yang di HP? Itu tidak sama. Sebenarnya yang kita baca dari fatwa ulama, ini bedakan antara HP itu tidak menyentuh langsung karena dia terhalang dengan kaca dan seterusnya, ya, tidak menyentuh lembaran. Itu yang saya pahami dari pendapat ulama. Jadi boleh dia membaca Al-Quran di lewat yang di HP. Baik, ini pertanyaan yang dapat terjawab tentang menyentuh ini, perbedaan pendapat ulama di sana. Jadi kalau sebetulnya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang harus berwudu, tetapi akan membuat kaum muslimin terlalaikan dari membaca Al-Quran, karena kadang-kadang kaum muslimin apa yang berat ya untuk berwudu setiap membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu, kami secara pribadi, pendapat yang lebih dipilih sebetulnya pendapat yang disyaratkan adalah bebas dari hadas besar, tidak junub, ya, tidak berhadas besar, artinya tidak junub, tidak nifas. Berwudu itu adalah dianjurkan saja. Walaupun pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka ada mewajib wudu sebelum menyentuh mushaf. Allah a'lam. Pak Ustaz, semoga Ustaz dalam ini sahkah puasa jika tidak tahu kalau azan lebih awal? Ya, kalau tidak tahu ya sah, ya, boleh, tidak masalah. Tidak tahu misalnya. Sebetulnya kami tinggal di kampung yang masjidnya tidak ada DKM. Suami saya sering kali menjadi muadzin. Kadang-kadang saat sholat subuh beliau kesiangan. Ketika kesiangan tersebut kemudian memilih tak menggunakan pengeras suara karena kadang masjid sekitar sudah selesai sholat. Alasannya karena malu. Alasannya kesiangan. Apakah yang demikian tidak mengapa? Ya tidak mengapa lah. Ya. Kalaupun seharusnya azan ya tanpa pengeras suara nanti malah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Allah ada misalnya. Disebutkan sifat-sifat azan pada saat azan menengok ke kanan dan ke kiri. Apakah berlaku juga dalam iqamah? Dalam iqamah tidak. Selain kita ketahui tidak ada. Ya. Karena iqamah itu pemberitahuan pada orang sudah hadir di masjid. Kalau itu orang yang tujuannya sebenarnya ulama menyebutkan hikmahnya adalah agar suara kita menjangkau arah ke kiri ke kanan. Jadi masyarakat yang tidak, karena sebelumnya kan di masa Rasulullah SAW belum ada mikrofon pembesar suara, jadi butuh untuk diarahkan suaranya ke kiri dan ke kanan. Namun sunnah itu tetap dianjurkan para ulama jika dia azan memakai mikrofon. Ada yang bertanya, misalnya dalam kelompok adakah batasan jumlah orang, contoh seperti pendaki gunung, untuk azan dan untuk orang yang telat sholat misal karena ketiduran dan hendak sholat, apakah didahului dengan iqamah terlebih dahulu? Ya. Kemudian dalam kelompok ada batasan jumlah orang, contoh seperti pendaki, tidak ada. Bahkan kalau dia sendiri pun dia boleh azan, dia di tengah padang pasir dia boleh azan, ya, dia boleh azan, ya, dan dia iqamah, tidak ada batasnya. Kalaupun dia sendiri dia boleh azan, ya. Kemudian kalau dia pun terlambat sholat bangun tadi, kalau untuk azan orang umum tentu tidak, ya. Cuma sunnah azannya berhubungan dengan ibadah sholatnya dia saja. Kemudian apakah diulur dia sholat dengan sendirian, ya diulur dia iqamah jika dia terlambat. Dan jika orang telat sholat, semisal karena ketiduran dan hendak sholat, apakah dia diulur dengan iqamah terlebih dahulu? Ya, dianjurkan di iqamah sebelum sholatnya jika dia terlambat. Jika kita sholat berjamaah di masjid, tapi setelah jamaah sholat sudah selesai, apakah perlu iqamah? Ini bertanya Ustaz, jika kita sholat berjamaah di masjid, tapi setelah jamaah sholat sudah selesai, kurang paham nih pertanyaannya, jika kita sholat berjamaah di masjid, tapi setelah berjamaah sholat sudah selesai, apakah perlu hukum? Oh, maksud mungkin dia orang sudah selesai sholat, kemudian dia jamaah, berapa orang terlambat, boleh ke berjamaah iqomah? Kalau terlambat, ya iqomah sebelum sholatnya. Ya, disunahkan beri maca iqomah sebelum sholat. Ijin lembat tanya Ustaz, apakah bila sholat berjamaah di rumah tetap dekon iqomah? Ya, beriqomah. Ya. Apakah bila makmumnya semua wanita, apakah yang iqomah adalah imamnya? Terserah ya, iqomah itu baik imam ataupun makmumnya. Ada sebagian tempat yang azan menggunakan kaset rekaman, bagaimana hukumnya? Ini enggak sah azannya ya. Azannya bukan alat ya. Untuk muazin itu buka puasa dulu dan azan dulu Ustaz. Untuk muazin dia buka dulu baru dia azan. Dia buka dulu baru dia azan. Kalau sudah masuk waktu dia buka dulu, minum dulu baru dia azan. Di bulan Ramadan tentu. Baik. Benar Ustaz, agak berat kalau harus berwudu terlebih dahulu. Ya, ini tanggapan tadi. Ya, jadi oleh sebab itu, karena kaum muslimin ya banyak kemalasan dan dirinya, maka di antara pelonggaran fatwa yang kami dapat yang lebih kuat adalah memilih bahwa la yamussu illa mutahharun, itu adalah untuk malaikat atau untuk orang yang junub atau mandi besar, orang yang berhadas besar. Jadi boleh dia menyentuh Al-Qur'an tanpa wudu. Ya, walaupun di sini khilaf ulama, mazhab Syafi'iyah adalah mengharuskan, ma'amilnya juga mengharuskan berwudu bila dia menyentuh Al-Qur'an. Tapi pendapat fatwa ulama kata para ini, kecuali dia menyentuh lewat screen apa namanya HP-nya, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai. Masih ada pertanyaan atau kita tutup? Afan Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Zul. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menjelaskan orang tua yang sudah berumur 65 tahun bahwa doa iftitah dan lain-lain yang dipelajari dari zaman dahulu itu kurang tepat atau tidak sesuai sunnah? Mulai tahun berapakah manhaj salaf itu mulai masuk ke Indonesia? Jazakallahu khair Ustaz. Untuk orang-orang tua kita yang sudah umuran diajarkan doa iftitah itu kan banyak, yang pendek-pendek juga ada, yang pendek-pendek aja ya, ataupun dia sudah terbiasa yang sudah dia lakukan, yang penting itu tidak merupakan doa itu memang ada diajarkan Rasulullah, tapi tidak sempurna dia ungkapkan, itu tidak bermasalah ya. Karena doa iftitah itu sunnah, di sunnah muakkadah saja dibaca. Jadi kalau dia baca Al-Fatihah kemudian ayat-ayat pendek sudah sah sholatnya dia. Tapi kalau kita mau mengajarkan mereka, cari aja ayat-ayat yang pendek, apa baca doa iftitah yang pendek. Demikian pula untuk anak-anak kita yang baru mau belajar bacaan sholat, jangan diajarkan bacaan-bacaan yang panjang-panjang. Dia beri dulu yang mudah-mudah ya untuk dihafal pada mereka. Adapun masuknya madrasah salaf ke Indonesia, sudah sebelum kemerdekaan Indonesia sudah banyak para ulama-ulama yang berada di madrasah salaf ini ya, dimulai dari masuknya Imam Bonjol dan sebelumnya. Dan adanya kerajaan Samudra Pasir dan seterusnya, itu sudah jelas semenjak Islam masuk manhaj salaf sudah ada yang masuk menjelaskan di sini. Bukti para ulama-ulama banyak yang menjelaskan juga akidah-akidah yang menyimpang dengan sebagian masyarakat ya. Sebelum kemerdekaan mereka sudah menjelaskan berbagai akidah-akidah yang benar dan juga menjelaskan akidah-akidah menyimpang dari akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian materi ini. Insyaallah kita jumpa lagi pada hari Kamis yang akan datang ya. Mungkin hari Sabtu tetap kita libur berhubung karena masih dalam keadaan safar ya. Mungkin nanti enggak tahu di mana keadaan kondisi nanti menyulitkan mengenai untuk kita live. Jadi mohon maaf untuk Sabtu masih kita liburkan. Insyaallah kita jumpa lagi pekan yang akan datang Kamisnya. Mudah-mudahan setelah itu kita akan jadwal kita akan berjalan sedia, seperti sedia kala. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bergabung. Mohon maaf segala kekurangan. Juga terima kasih kepada teman-teman dari tim BSI dan juga teman-teman yang lainnya. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.